Malam hari ini kita kebagian tembang romantis. Spesial untuk warga Bendari. Spesial buat semuanya. Kita main lagi. Di hati ini pernahkah kau coba mengerti? Duhai kekasih, tiap hari selalu berbisik memanggilmu. Duhai kekasih, mengharap, mengharap pengertianmu, bergetar dan rindu mendamba kasih sayangmu. Di hati ini ladang kasih kita, cintaku hanya untukmu. Kasih kita cintaku.